sungguh telah beruntung siapa saja yang senantiasa menyucikan jiwanya. Dan di dalam firman-Nya yang lain, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita bahwa kedudukan yang tinggi di akhirat hanya akan diraih oleh siapa saja yang terus berupaya memperbaiki kondisi jiwanya, melakukan tazkiyatun nufus. Di Quran surah Qaha, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'tihi mu'minan qad 'amila shalihat fa ulaika lahumud darajatul 'ula jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar wa dhalika jazaa'u man tazakka." Barang siapa yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan beriman, telah melakukan banyak amal saleh, maka bagi mereka kedudukan yang tinggi, dan diberikan pula kepada mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan itu semua, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah merupakan balasan pahala bagi siapa? Bagi mereka-mereka yang senantiasa mensucikan jiwanya, membersihkan jiwanya. Dalam tafsir Ibnu Katsir terkait dengan ayat ini, Imam Ibnu Katsir mengatakan, ay qahhara nafsahu minad danas wal khabath wasyirki wa 'abadallahu wahdah la syarikalah. Yang dimaksud dengan mangtazakka, mereka-mereka yang berupaya mensucikan jiwanya, adalah toharo nafsahu, membersihkan dirinya, minad danas, dari kotoran-kotoran, dari kejelekan-kejelekan, bahkan dari kesyirikan. Wa'abadallah wahdahu la syarikalah, untuk kemudian dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Di antara hal yang menunjukkan bahwa pentingnya kita kepada tazkiyatun nufus, pembenahan jiwa, penyucian jiwa, adalah doa yang selalu diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan dalam Sahih Muslim, beliau sallallahu alaihi wasallam selalu mengucapkan, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Ya Allah, berikanlah ketakwaan kepada jiwaku. Wazakkiha, dan sucikanlah jiwaku. Anta khairu man zakkaha, karena sesungguhnya engkaulah sebaik-baik zat yang akan mensucikannya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kata tazkiyah, membersihkan atau menyucikan, itu mengandung arti islahun nufus wa tathhiruha an tariqil ilmin nafi' wal amalis salih wa fi'lil ma'murat wa tarkil mahdhurat. Memperbaiki jiwa dan mensucikannya melalui ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh, melaksanakan segala hal yang diperintahkan dan meninggalkan segala perkara yang dilarang. Ini makna dari tazkiyatun nufus. Dari makna ini bisa kita pahami bahwa tidak ada cara yang terbaik dalam kita mensucikan jiwa, melakukan tazkiyatun nufus kecuali cara yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak ada pilihan lain dalam hal ini, mutlak. Jika kita ingin berupaya membersihkan jiwa kita, mensucikan jiwa kita, maka langkah yang harus kita ambil adalah mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam Madarijus Salikin, beliau mengatakan wa tazkiyatun nufus as'abu min ilajil abdan wa ashadd. Mensucikan jiwa itu lebih sulit daripada mengobati penyakit badan. Wa ashad, bahkan lebih berat. Kalau penyakit-penyakit yang menimpa badan seberat apapun tetap bisa dideteksi. Tapi begitu sulit untuk mendeteksi penyakit jiwa. Hal-hal yang mengotori jiwa. Maka Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa penyucian jiwa itu lebih sulit, lebih berat. Kemudian kata beliau, "Faman zakka nafsahu birriyadati wal mujahadati wal khalwati allati lam yajid biha ar-rusul fahuwa kal mariyad alladhi yu'aliju nafsahu bi ra'yihi." Barang siapa yang mensucikan jiwanya birriyadhah, dengan riyadhah, istilah kaum sufi, wirid-wirid, zikir-zikir, ya, wal mujahadah, dengan mujahadah, wal khalwah, dan menyepi di tempat-tempat yang sepi, jauh dari keramaian orang, yang tidak pernah diajarkan oleh para rasul, maka sungguh dia keadaannya seperti orang yang sakit yang mengobati dirinya dengan ru'yunya. Bukan dengan obat yang tepat, tapi dengan ru'yunya. Dengan merenung, dengan berpikir, tidak melakukan upaya, tidak melakukan usaha. Lalu kata Ibnu Qayyim, "Farrusulu atibba'ul qulub." Para rasul itu ibaratnya para dokter yang dapat mengobati penyakit-penyakit yang ada di dalam hati. Dokter hati para rasul itu. Fala sabila ila tazkiyatiha wa salahiha illa min tariqihim. Maka tidak ada jalan bagi seseorang untuk dapat menyucikan jiwanya dan memperbaiki kondisi jiwanya kecuali jalan yang telah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan menerima sepenuhnya syariat yang dibawa oleh para rasul. Nah. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Selagi Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan hidup kepada kita, maka kita harus menggunakannya sebaik mungkin. Memanfaatkan kesempatan hidup yang Allah berikan untuk terus mengoreksi, melihat, memperbaiki keadaan diri kita. Jangan pernah berpikir sekarang masih muda, masih banyak waktu. Perlu kita ketahui bahwa tidak setiap orang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memperbaiki kondisi jiwanya. Karena kemampuan seseorang melakukan tazkiyatun nufus itu adalah rahmat, itu adalah karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dan itu tidak akan pernah terjadi kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita tidak boleh mengentengkan urusan tazkiyatun nufus. Ini adalah hal yang penting. Allah Subhanahu wa taala di Quran surat An-Nur menyatakan walaula fadlullah alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Andai bukan karena fadlullah, keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian dan rahmatnya, maka tidak ada seorang pun di antara kalian yang mampu untuk mensucikan dan memperbaiki jiwanya. Kalau kita tidak pernah ada upaya untuk memperbaiki jiwa kita, maka mana mungkin jiwa kita akan menjadi baik. Dan Allah Subhanahu wa taala akan melihat usaha yang kita lakukan. Maka tidak ada kata bersantai-santai, berleha-leha. Perbaiki terus kondisi jiwa. Hati kita. Apalagi kita semuanya sudah tahu bahwa hati kita semua ada dalam genggaman Ar-Rahman. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang akan membolak-balikkan sesuai dengan kehendak. Allah Subhanahu wa taala di Quran surat An-Nisa juga menegaskan balillahi yuzakki may yasha. Allah lah yang akan mensucikan jiwa may yasha. Siapa saja yang dikehendaki. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Para ulama telah menjelaskan ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan guna mensucikan dan membersihkan jiwa kita. Yang pertama adalah tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena tauhid itu sendiri adalah penyuci, pembersih. Tauhid adalah sesuatu yang dapat mengembangkan diri kita. Mengembangkan dan memperbanyak pahala. Untuk kita. Kekuatan tauhid sungguh sangat luar biasa. Karena semua ibadah menjadi tidak berguna jika tidak ada tauhid. Tauhid ini kedudukannya seperti syarat dalam ibadah. Ibadah apapun yang kita lakukan, amal soleh apapun yang kita kerjakan, maka yang harus menjadi landasannya adalah tauhidullah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan pernah bisa mensucikan jiwa dan diri kita dengan amal soleh dalam bentuk apapun, dengan ibadah dalam bentuk apapun, kecuali kalau kita sudah membersihkan jiwa kita dengan tauhid. Dan tauhid, sebagaimana yang kita ketahui, adalah kewajiban pertama. Bahkan tujuan dari Allah menciptakan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku, mentauhidkanku. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, wa awwalu wajibin 'alal 'abidi ma'rifatur rahmani bitauhid. Kewajiban pertama yang dibebankan kepada hamba adalah ma'rifatur rahman, mengenal Allah bitauhid, dengan tauhid. Tidak ada cara yang paling sempurna ketika kita ingin makrifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala kecuali dengan tauhid. Makrifat kepada Allah tidak akan dapat kita temukan, kita rasakan dengan riyadhah, dengan olahraga, ya, dalam istilah sufi, zikir, zikir, wirid, wirid. Ma'rifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan bisa kita capai dengan hanya menunggu mimpi-mimpi, ilham-ilham, tidak. Kita akan dapat ma'rifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala bitauhid, dengan tauhid. Maka tauhid adalah unsur yang paling penting, nomor pertama, dalam upaya kita mensucikan jiwa. Ya. Oleh karenanya, tugas seluruh para rasul ketika Allah subhanahu wa ta'ala utus adalah mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Landasan utama. Pondasi yang paling penting. Kalau kita ingin membuat sebuah bangunan, tentu yang menjadi pusat perhatian kita adalah pondasinya. Karena setinggi apapun, sebagus apapun bangunan itu, kalau pondasinya keropos, tentu tidak akan kokoh, tidak akan nampak tegak. Ada angin sedikit, ada badai, bisa jadi roboh. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budullah wajtanibut taghut. Kami, kata Allah subhanahu wa ta'ala, telah mengutus para rasul pada tiap-tiap umat agar para rasul tadi mengajak umatnya untuk beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua setelah tauhid adalah as-salatu wa fi'lul wajibat wan nawafil, salat dan pelaksanaan segenap kewajiban dan hal-hal yang sunnah. Salat juga sebenarnya masuk dalam hal-hal yang diwajibkan, tetapi disendirikan penyebutannya karena memang salat memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Ibadah yang paling penting dan yang paling wajib setelah dua kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam firman-Nya, inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya salat itu adalah sesuatu yang dapat mencegah diri dari melakukan perbuatan yang keji dan mungkar. Maka unsur kedua yang paling penting dalam kita berupaya mensucikan jiwa kita adalah salat. Bahkan pesan terakhir Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau meninggal dunia adalah as-salat, as-salatu, as-salatu wa ma malakat aymanukum. Jagalah salat, jagalah salat. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan ju'ilat as-salatu qurratu ainin li. Salat itu dijadikan sesuatu yang dapat menyejukkan pandangan. Bahkan tidak jarang ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hamma bisyai'in, menginginkan untuk melakukan sesuatu, beliau salat. Di dalam Al-Qur'an pun Allah Subhanahu wa taala menyatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah kalian pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui kesabaran dan salat. Salat adalah kewajiban yang langsung disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa melalui Jibril alaihi salatu alaihi salam. Bahkan di dalam hadis muttafaq alaih disebutkan bahwa salat disebutkan bahwa Nabi menyatakan yamhullah bihinna al-khataya. Dengan salat-salat itu Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan kesalahan. Nah, selain salat wajib ada salat sunnah. Salat-salat sunnah juga perkara yang mesti kita perhatikan dengan baik. Ya. Karena ini sangat penting. Nah. Dan amal saleh secara keseluruhan yang wajibnya ataupun yang sunnahnya akan dapat mensucikan jiwa. Semakin kita giat, semakin kita rajin, semakin kita sungguh-sungguh dalam melakukan amal saleh, maka kondisi jiwa dan hati kita akan semakin baik. Yang ketiga berikutnya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, adalah tarkul muharramat. Umuman, meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan secara umum. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah sebagaimana disebutkan dalam Majmu' al-Fatawa, beliau mengatakan bahwa jiwa dan segala amal saleh tidak akan dapat berkembang dengan baik sampai kita menghilangkan perkara-perkara yang dapat menghalanginya. Kemudian setelah itu beliau mengatakan, wala yakun ar-rajul mutazakkiyan illa ma'a tarkis syarr. Seseorang tidak akan disebut sedang memperbaiki kondisi jiwanya, melakukan tazkiyah terhadap jiwanya, kecuali dengan dia meninggalkan perkara-perkara yang jelek. Karena sesungguhnya perkara-perkara yang jelek, perkara-perkara yang buruk itu dapat mengotori jiwa dan dapat melenyapkannya. Semua hal yang masuk dalam kategori haram adalah perkara yang jelek, perkara yang buruk. Maka unsur penting lainnya dalam upaya kita mensucikan jiwa adalah meninggalkan segala perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meninggalkan dosa, baik yang besar maupun yang kecil. Salah satu contoh yang menunjukkan hal ini adalah firman Allah di Quran surat An-Nur. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dhalika azka lahum. Katakanlah lil mu'minin, kepada kaum mu'minin, yaghuddu min absarihim, hendaknya mereka menundukkan pandangan-pandangannya. Wa yahfadhu furujahum, dan hendaknya mereka menjaga kemaluan-kemaluan. Menjaga pandangannya dari perkara yang haram, menjaga kemaluannya dari perkara yang haram. Dzalika, karena sesungguhnya yang demikian itu azka lahum, akan dapat lebih mensucikan jiwa mereka. Disebutkan dalam salah satu bait syair, ra'aitu dzunuba tumitul qulub. Aku melihat bahwa sesungguhnya dosa-dosa yang dilakukan ini benar-benar dapat mematikan hati. Ya. Kalau hati sudah mati, celaka. Karena sesungguhnya yang paling penting dalam diri kita, dalam jiwa kita adalah hati. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza saluhat saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Kalau kondisi hati ini baik, maka baik semuanya. Tapi kalau kondisinya rusak, maka rusaklah semuanya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, yang keempat berikutnya adalah muhasabatun nafs. Selalu melakukan introspeksi diri. Ya. Memeriksa keadaan diri. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, beliau mengatakan, zakatun nafsi wa taharatuha mauqufatun ala muhasabatiha. Kesucian jiwa, ya, dan kebersihannya itu sangat bergantung kepada muhasabah. Fala tazku wa la tathur wa la tasluh albattah illa bimuhasabatiha, kata beliau. Maka jiwa itu tidak akan menjadi suci, jiwa itu tidak akan menjadi bersih, jiwa itu tidak akan menjadi baik sama sekali, illa bimuhasabatiha, kecuali dengan muhasabah terhadapnya. Memeriksa, melihat, memperhatikan Demikian kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Madarijus Salikin. Kemudian dalam kitab Hilyatul Awliya ada riwayat dari Maimun bin Mihran. Beliau mengatakan, لا يكون الرجل من المتقين حتى يحاسب نفسه أشد من محاسبة شريكه. Seseorang tidak akan dikategorikan masuk ke dalam bagian al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa, sampai dia melakukan introspeksi terhadap dirinya. Memeriksa keadaan jiwanya. Hatta ya'lam min aina mat'amu, sehingga dia tahu dari mana asal muasal datangnya makanan yang dikonsumsinya. Wa min aina malbasuhu, sampai dia tahu dari mana datangnya pakaian yang dikenakannya. Wa aina mashrabuhu, sampai dia tahu dari mana minuman yang diminumnya. Amin halalin zalika amin haram. Apakah datang dari jalan yang halal ataukah datang dari jalan yang haram? Ini salah satu bentuk introspeksi diri. Ya. Kalau tanpa melakukan introspeksi, maka seseorang tidak akan tahu bagaimana kondisi dirinya. Seseorang tidak akan punya perasaan berhati-hati dari segala makanan, minuman, pakaian. Jadi introspeksi diri ini adalah sesuatu yang sangat penting, mendorong setiap kita untuk selalu mawas diri, memperhatikan setiap apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Berusaha menjauhi sekuat tenaga. Jadi muhasabatun nafs sangat penting dalam upaya untuk memperbaiki diri atau mentazkiyah jiwa kita. Selanjutnya yang kelima, ikhwan fillah rahimakumullah, adalah bersungguh-sungguh untuk beradab dan berakhlak yang baik. Seperti yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Persoalan adab dan akhlak adalah persoalan yang menjadi perhatian utama para salaf kita dalam upaya mereka melakukan tazkiyatun nufus. Dan itu bisa dilihat dari apa yang menjadi keyakinan mereka. Seperti misalnya disebutkan dalam kitab I'tiqad Ahli Sunnah oleh Imam Al-Isma'ili, kata beliau rahimahullah, yarawna mujanabatal bid'ati wal athami wal fakhri wat takabbur wa yarawna kaffal adha wa tarkal ghibah illa liman azhara bid'atan wa hawa yad'u ilayhima. فَالْقَوْلُ فِيهِ لَيْسَ بِغِيبَةٍ عِنْدَهُمْ. Para salaf, mereka meyakini pentingnya menjauhi segala macam bentuk bid'ah. Pentingnya menjauhi dosa, keangkuhan dan kesombongan. Mereka juga meyakini pentingnya menghindari perbuatan-perbuatan yang dapat menyakiti orang lain. Dan meninggalkan ghibah. Kecuali kepada orang yang menampakkan kebid'ahan dan hawa nafsunya. Dan mengajak kepada keduanya. Maka membicarakannya tidak termasuk ke dalam bentuk ghibah. Kemudian sebutkan pula oleh Imam Abu Ismail As-Sabuni dalam kitab Aqidatus Salaf wa Ahlul Hadis. Qala yarawna al-musara'ata ila ada'i salawat al-maktubah. Wa yatawasawna biqiyamil layl lissalati ba'dal manam. Wa bisilatil arham. Wa ifsha'is salam. Wa it'amit ta'am. Mereka para salaf meyakini pentingnya bergegas melakukan salat, salat yang diwajibkan. Kemudian mereka saling berwasiat untuk dapat menegakkan qiyamul lail, menyambung silaturahim, menebarkan salam dan membagi-bagi makanan. Poin-poin yang disebutkan tadi jelas kaitannya sangat erat dengan adab dan akhlak. Dan itu yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini menandakan bahwa para salaf tidak mengesampingkan persoalan akhlak dan adab. Selain tentunya menjaga kemurnian akidah. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, Imam Ibnu Qayyim beliau mengatakan ad-dinu, agama itu, kulluhu khuluq, semuanya adalah gambaran dari akhlak yang baik. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau juga menyebutkan beberapa akhlak, perilaku-perilaku para salaf yang terpuji. Dan hasungan para salaf untuk memiliki akhlak yang mulia. Beliau rahimahullahu taala mengatakan ya'muruna bis-sabri indal bala wasyukri indar raha wa yad'una ila makarimil akhlaq wa mahasinil a'mal wa ya'taqiduna ma'na qawlihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mereka para salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah ya'muruna bis-sabr. Mereka senantiasa memerintahkan kepada umat agar bersabar. Bersabar ketika mendapatkan musibah dan bersyukur di saat Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan. Dan mereka para salaf ahlu sunnah wal jamaah juga senantiasa mengajak umat kepada akhlak yang mulia dan kepada amal-amal yang baik. Mereka yakin betul dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Di antara orang-orang yang beriman yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. Maka ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita penting untuk tahu bahwa perbaikan akhlak adalah sesuatu yang sangat besar pengaruhnya dalam kita melakukan tazkiyatun nufus. Sehingga para salaf tidak pernah mengesampingkan persoalan adab dan akhlak ini. Kalau adab dan akhlak itu ibaratnya tampilan lahir, sedangkan i'tiqad, keyakinan adalah tampilan batin. Dua tampilan ini harus senantiasa beriringan. Antara lahir dengan batin itu betul-betul bersinergi. Cocok. Sejalan. Maka para salaf ahlus sunnah wal jamaah di samping memperbaiki urusan batin manusia, urusan batin umat ini juga memperbaiki urusan lahirnya. Karena itu yang dapat membantu mereka untuk selalu bisa memperbaiki diri. Nah. Dan kita sudah tahu banyak hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam soal keutamaan akhlak. Nabi mengatakan sesungguhnya di antara kalian yang paling aku cintai dan yang paling dekat majelisnya denganku pada hari kiamat adalah ahasinakum akhlaqa. Yang paling baik di antara kalian dalam soal akhlaknya. Nah. Salah satu misi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam pun adalah ini, perbaikan akhlak. Innama bu'ithu li utammima makarimal akhlaq. Nabi mengajarkan akhlak-akhlak yang baik dalam upaya mentazkiyah umat ini. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Tiga misi dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya tadi. Dialah Allah yang telah mengutus seorang rasul fil ummiyin. Di tengah-tengah kaum yang ummi. Apa yang dilakukan oleh rasul itu? Yatslu alaihim ayati. Membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka. Wa yuzakkihim. Yang kedua adalah mentazkiyah mereka. Mentazkiyah dengan cara apa? Mentazkiyah dengan akidah yang benar, dengan tauhid dan akhlak yang mulia. Kemudian yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Ya. Subhanallah, ini yang dilakukan oleh para salaf dalam membina mentazkiyah diri. Tauhid dan akhlak yang mulia. Akhlakul karimah. Nah. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya yang keenam adalah talabul ilmi syar'i wal amalu bihi wad da'watu ilaihi was sabru 'ala ad-da'wah. Menuntut ilmu syar'i. Kemudian mengamalkannya. lalu mendakwahkannya dan bersabar di atasnya. Dan ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala sebagai 4 perkara yang wajib untuk kita ketahui. Ilmu syar'i. Gak mungkin kita bisa mengenal, mengetahui ilmu syar'i kecuali dengan mempelajarinya, kecuali dengan mencarinya. Mencari ilmu adalah sesuatu yang dapat membantu kita memperbaiki diri. Karena ilmu syar'i itu tidak ada di dalamnya kecuali qala Allah, qala Rasulullah. Perkataan Allah dan perkataan Rasulnya. Oleh karena itu, ilmu syar'i disebut juga dengan ilmu wahyu. Ilmu wahyu. Ketika seseorang sering mendengar kalam Allah, kalam Rasulnya, banyak pengetahuannya tentang kalam Allah, kalam Rasulnya, maka ini akan membentuk kepribadiannya, memperbaiki keadaan jiwanya. Apalagi kalau kemudian apa yang telah diketahuinya itu diaplikasikan dalam bentuk amalan, direalisasikan dalam bentuk amalan, akan semakin terbimbing. Dilanjutkan kemudian dengan mendakwahkannya. Akan semakin banyak pahala yang didapatnya. Kemudian semua itu dihiasi dengan kesabaran. Ya. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala yang disediakan bagi orang-orang yang sabar itu tanpa batas. Tanpa batas. Sebagaimana kesabaran itu tanpa batas. Ya. Kalau kesabaran tanpa batas, maka pahalanya pun tanpa batas. Nah. Banyak ayat hadis yang menjelaskan tentang keutamaan menuntut ilmu. Yang mungkin sering antum dengar di majlis-majlis lain. Tidak cukup waktu untuk kita menjelaskannya pada kesempatan ini. Namun yang jelas, menuntut ilmu, mengamalkan ilmu, mendakwahkan ilmu dan bersabar di atasnya sangat berpengaruh terhadap kesucian jiwa. Berikutnya adalah at-taubat wal istighfar min kulli dhanbin fi kulli waqtin. Melakukan taubat dan istighfar dari setiap dosa atau dari segala dosa pada setiap waktu. Bertaubat dan beristighfar dari segala dosa pada setiap waktu. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri beliau menyatakan, fa inni astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum mi'at marrah. Sesungguhnya aku beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari 100 kali. Subhanallah. Beliau yang seperti itu keadaannya, makhluk terbaik, terjaga dari kesalahan, tetap melakukan istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak boleh mengabaikan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gunakan, kalau tidak semuanya maka sebagian besarnya. Kalau tidak bisa sebagian besarnya, maka ada satu waktu dari sekian waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita gunakan beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya Ghafur, ighfirli. Wahai Zat yang Maha mengampuni dosa, ampunilah dosaku. Basahi lisan kita, lidah kita dengan istighfar. Nah, dan itu bukan hal yang berat, tidak menyulitkan. Kapanpun, dimanapun, kita bisa melakukannya. Dalam situasi apapun, bahkan sesibuk apapun, tetap kita bisa mengucapkan kalimat istighfar. Ini sangat penting. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya yang selalu kembali kepadanya, bertaubat kepadanya. Inna Allah yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertaubat dan selalu mencintai orang-orang yang mensucikan dan bersihkan dirinya. Nah. Selanjutnya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, hal yang tidak boleh dilupakan juga dalam upaya kita mensucikan diri, melakukan tazkiyatun nufus adalah memiliki teman yang baik. Dan berteman dengan orang yang baik. Memiliki teman yang baik dan berteman dengan orang yang baik. Ini penting sekali. Karena pengaruh teman itu sangat besar. Teman yang baik itu adalah teman yang senantiasa mengarahkan kita kepada hal-hal yang baik. Ketika kita melihatnya akan mengingatkan kita kepada urusan-urusan akhirat. Bukan urusan-urusan dunia, tapi urusan-urusan akhirat. Teman yang baik adalah teman yang selalu memotivasi kita untuk giat melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang baik itu adalah mereka-mereka yang mampu mengobati rasa sedih, gundah gulana, galau dalam hati kita. Dulu sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan, antum jala'u huzni, kepada sahabat-sahabatnya. Kalian semua adalah pengobat kesedihanku. Dan Imam Al-Hasan Basri rahimahullah, bahkan yang lainnya dari kalangan para salaf, menganggap teman yang baik itu adalah anugerah yang besar. Anugerah yang besar. Karena semuanya merasakan pengaruh yang positif. Pengaruh yang baik. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuat perumpamaan ya, dalam hadis. Masalul jalisis salih wal jalisis su, perumpamaan teman duduk yang baik dengan teman duduk yang jelek adalah seperti tukang pandai besi dan pembawa atau tukang minyak wangi. Pengaruh yang ditimbulkan jelas berbeda. Efek yang dirasakan pun jelas berbeda. Tidak akan pernah ada wangi yang semerbak dari tukang pandai besi. Tapi sebaliknya, penjual minyak wangi akan selalu menebar wangi yang semerbak. Tanpa kita membeli pun, ketika berdekatan dengannya, pasti yang tercium adalah wangi yang semerbak. Karena yang dijualnya adalah wangi-wangian. Ya. Nah, seperti itulah teman yang baik. Setiap kali kita berdekatan dengannya, maka kita akan merasakan kemanfaatan yang luar biasa, yang baik. Beda ya, kesemangatan yang kita rasakan ketika berdekatan dengan orang yang baik dengan berdekatan dengan orang yang tidak baik. Saat kita sendirian, mungkin kita merasakan ada degradasi semangat, ya, penurunan semangat dalam melakukan ketaatan. Tapi ketika kita bertemu dan melihat teman-teman yang soleh, teman-teman yang baik melakukan ibadah, maka akan tergugah semangatan kita untuk melakukan hal yang sama. Dan ini betul-betul nyata, bisa kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Antum bisa rasakan ketika antum berada di luar, jauh dari teman-teman yang baik. Dalam pekerjaan, dalam kegiatan-kegiatan lainnya. Ada banyak hal yang justru antum hindari karena khawatir merusak jiwa. Antum pasti banyak mengeluh, ya, karena melihat situasi dan kondisi. Tapi di saat antum bertemu dengan teman-teman yang soleh, teman-teman yang baik, rasanya adem. Hati menjadi tenteram. Semangat ibadah meningkat. Masuk masjid, melihat yang ini baca Quran, yang itu sholat. Ya. Yang ini sedang mempelajari, menelaah kitab. Maka kita pun akan melakukan hal yang sama. Terdorong, tergugah kesemangatan. Semakin sering kita bertemu bersama dengan orang-orang yang baik, maka akan semakin baik kondisi kita. Tapi kalau kita menjauh dari teman-teman yang baik, maka akan semakin rusak. Berapa banyak teman-teman kita yang pada awalnya soleh, baik, bersama dengan kita, kemudian di saat menjauh dari kita, menjadi futuh. Terjadi degradasi iman dalam dirinya, degradasi takwa kepada Allah dalam dirinya. Futur. Karena menjauh. Makanya salah satu wasiat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, bersabarlah kamu. Ma'alladzina yad'una rabbahum bilghadati wal 'ashyi. Untuk tetap bersama dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, orang-orang yang selalu beribadah kepada Allah, melakukan ketaatan kepada Allah pagi dan petang hari. Ya. Itu wasiat dan pesan Allah Subhanahu wa taala. Karena pengaruh dan efek positif yang ditimbulkannya. Kita ini semuanya lemah. Semuanya lemah. Allah sendiri menyatakan, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. kita akan menjadi kuat ketika kita bersama dengan teman-teman yang soleh diantaranya. Maka jangan menjauh dari teman-teman yang soleh, terus merapat, berdekatan dengan teman-teman yang soleh, tinggal di lingkungan yang soleh, yang baik. Kalau masalah dimanapun bisa didapatkan, tapi ketika kita ada di lingkungan yang baik, di lingkungan yang soleh, maka itu sudah menjadi nilai lebih. Karena itu dikatakan kadrul jamaah khairun min soffil fardhi. Keruhnya hidup berjamaah, ya, jauh lebih baik tetap dibandingkan dengan jernihnya hidup sendiri. Tidak banyak kebaikan yang didapat ketika seseorang memilih hidup sendiri. Berbeda dengan ketika seseorang hidup bersama-sama, ya, dalam lingkungan yang baik, akan banyak kebaikan yang didapat. Nah, terutama keselamatan jiwa, keselamatan batin, kebaikan zahir. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk dapat terus berupaya memperbaiki jiwa kita. Innahu waliyu dhalika wal qadir alaih. Naktafi bihadal qadar. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.